cintamu. Purena berkorban cuma kamu yang aku cinta, kasihku, sayangku, pujaanku. Janganlah kau tinggalkan diriku. Mana mungkin hidup tanpamu, belayang kasihmu ku dambakan. Tak mungkin ku hidup sendirian. Satu ku harapkan dirimu seorang. Sejengkal tanah yang hilang akan aku genggam. Begitu pula cintaku akan ku pertahankan. Mana mungkin